Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, kita teruskan masih terkait dengan hukumat adzunub. Ada dua jenis hukuman akibat dosa, yaitu hukuman al-qadariyah dan hukuman syar'iyah. Ketika ancaman-ancaman dari neraka, tentang neraka karena adanya siksa, itu tidak berbekas, tidak membuat takut, tidak membuat takut, tidak membuatnya jera dan berhenti, maka coba ingat, coba bayangkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan akan kena hukuman. Hukuman syar'iyah, kalau mencuri ketahuan dipotong tangannya. Zina, na'udzubillah, yang sudah pernah menikah itu dirajam, yang belum pernah itu dicambuk 100 kali, dibuang 1 tahun, yang menuduh itu dicambuk 80 kali, yang minum khamar walaupun setetes itu dicambuk. Bayangkan hukuman-hukuman itu ketika ancaman akhirat tidak membuat berbekas. Gak takut dengan akhirat, gak merasa jera, ngeri. Hukuman-hukuman ini diingat. Termasuk juga hukuman qadariyah. Hukuman-hukuman qadariyah yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut? Apa yang terjadi pada umat Nabi Syuaib? Apa yang terjadi pada umat Nabi Nuh? Ashabu Madian, kemudian orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Nah, bayangkan itu. Nah, kalau tidak bisa tercegah. Kalau para salaf kita ketika ingin ataupun ada dorongan, bahkan juga untuk memperingatkan diri mereka, itu seperti Umar bin Al-Khattab pernah meletakkan tangannya di atas bara api, tungku, sampai panas sekali. Sudah terasa sangat panas, baru beliau angkat. Ini baru neraka, api dunia. Itu baru api dunia. Gimana dengan api yang 70 kali lipat dari api dunia? Sehebat-hebatnya api dunia bisa meluluhlantakkan masjid ini. Sehebat sepanas-panasnya itu bisa menghancurkan pabrik ataupun bumi ini. Itu api dunia. Neraka akhirat, neraka Allah 70 kali lipat. Bayangkan ketika ingin buat dosa. Ini yang diingatkan oleh para yang dilakukan salaf kita ketika mereka itu kemampuan mereka, sehingga ketika di mereka berada di majelis Rasulullah, betul-betul mereka membayangkan betapa ngerinya neraka. Nah, ketika kita tidak mampu untuk yang seperti itu, ingat hukuman-hukuman syar'iyah, kedapatan kamu kena hukum. Sekarang ini mungkin di dunia kita masih di dalam lingkungan ma'had, apalagi kita di negeri kita, di kalangan manusia sekarang ini, hukuman manusia lebih kejam daripada hukuman syariat. Tapi itu pun cuma sebentar, sepanjang umur dunia atau umur kita. Mati selesai, hukuman akhirat. Hukuman akhirat, kekal atau lama. Nah, ini yang diinginkan juga dalam bab ini, pasal-pasal ini. Baik. Qala qad taqaddama anna al-uqubat asy-syar'iyyah berupa hukuman hudud, hudud yang hukuman-hukuman had yang 80 kali dicambuk, 100 kali sampai dirajam atau dihukum bunuh atau dipotong tangannya, itu hukuman-hukuman syar'iyyah. Syara'ah Allah Subhanahu ala qadri mafsadatidz dzanb, yang Allah berlakukan hukuman syar'i ini sesuai dengan kadar mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Wa taqadi tab'i laha, dan dorongan tuntutan tabiat. Apa yang mendorong dari dalam diri pelakunya? Ada enggak? Wa ja'alaha subhanahu thalathata anwa', dibuat oleh Allah ada tiga jenis hukuman hudud. Al-qatl, hukuman mati. Hukuman mati. Orang yang murtad, al-qisas, ya, an-nafsu bin-nafs. Ini itu dihukum. Kayak juga mungkin juga ada hukuman yang lain, tukang sihir. Wal qata, dipotong. Dipotong di sini ada dipotong tangannya sebatas pergelangan tangan. Ada yang dipotong bersilang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Ini untuk hukuman para pembegal, para kuta'ut tariq. Wal jild, dan cambukan. Dicambuk, sebagian mengatakan yang paling ringan itu cambukan untuk yang menelan setetes khamar, walaupun cuma satu tetes. Apalagi yang sampai mabuk. Karena dalam syariat kita jelaskan kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu haram walaupun sedikit. Dan hati-hati makanya kita untuk milih-milih makanan dan minuman, obat. Nah, waja'alal qatla bi'izzail kufri wa ma yalihi wa yaqrubu min. Allah jadikan hukuman mati, dibunuh, itu sepadan dengan kekafiran dan yang mengikutinya atau yang mendekatinya. Wa huwa az-zina wal liwat. Nah, dua perkara ini. Ya, itu hukuman mati. Ada yang kalau jin yang zina mohsan, liwat ini apapun keadaannya, masih bujang belum nikah ataupun sudah menikah, liwat hukumannya mati. Dan nah, terkait dengan liwat ini para salaf kita berbeda-beda dalam menerapkan hukumannya. Nah, ada yang mengatakan hukumannya seperti kaum Nabi Lut diperlakukan. Gimana kaum Nabi Lut? Ditarik, diangkat ke tempat yang tinggi, dilemparkan ke bawah. Sudah itu dilempari batu. Itu hukuman homo. Ya, itu hukuman homo. Jangan ketawa. Kalian laki-laki di sini rentan. Apalagi yang murdan-murdan ini, hati-hati. Juga antum yang sudah. Ya. Hati-hati. Makanya dilarang memandang wajah murdan yang belum punya jenggot. Ya. Kalau kita dulu di Yaman sampai sesama kita aja rangkulan gini itu sudah jadi sorotan, ditahdir. Isyada, kamu ngapain kok kayak gini? Tanya sama ustaz-ustaz. Nah, itu gak bisa. Ya, kalau ke sesama kita di kamar ya gelut atau apa ya biasa, tapi misalnya, tapi kalau udah seperti itu kita hati-hati. Kalau misalnya biasa rangkulan di luar, mau di luar kamar gak berani. Walaupun di dalam kamar juga gojek sama teman-teman. Ya. Baik. Nah ini. Ya. Ini aib. Baik. Nah itu hukumannya. Lewat. Diangkat ke tempat yang tinggi. Dilemparkan. Bukan dilepas. Dilempar. dilempar ke bawah, kemudian dijani batu, lempari batu. Baik. Qala fa inna hadza yufsidul adyan wa hadza yufsidul ansaba wa naw'al insan. Kalau kekafiran atau yang mendekatinya itu merusak agama, maka harus dibalas, dihukum dengan yang seberat-beratnya, hukumannya mati. Wa hadza, sedangkan zina dan liwat, homo, itu merusak nasab. Merusak apa? Ya, nafsu kemanusiaan, manusiawi. Tidak jenis manusia lagi yang seperti itu. Makanya dikatakan memang ini penyakit yang luar biasa, penyakit umat dahulu. Wa naw'al insan, merusak jenis manusia. Ya. Karena yang waras manusia tidak ada yang seperti ini. Hati-hati. Ya. Nah, berlindung kepada Allah. Yang laki-laki yang apa, jangan terlalu gemulai jalannya. Contohnya asatid dan juga ami-aminya ingatkan, yang lembut-lembut lah jalannya, gayanya tempeling. Benar, Umar bin Khattab pernah melihat seorang remaja muda jalannya kemayu, gemulai. Tidak boleh, gagah, apalagi latihan silat. Ya. Nah, jalanlah seperti jalan pendekar. Ya. Tapi bukannya kan jalan petenteng untuk nantang orang. Ya. Baik, itu juga enggak boleh. Qala al-Imam Ahmad, la a'lamu ba'dal qatli dhanban a'zham minaz zina. Aku tidak tahu setelah membunuh dosa yang lebih besar dari zina. Dosanya besar karena dia merusak nasab. Wahtajja, merusak gitu tatanan masyarakat. Wahtajja bi hadis Abdullah bin Mas'ud annahu qala, dan beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyudzan bi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan, padahal dia yang telah menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, tapi kamu membuat tandingan untuk Allah. Kamu beribadah, bersyukur, bertakarrub, menyerahkan sesajian, persembahan untuk selain Allah. Padahal bukan Dewi Sri yang menciptakan kamu. Ya. Bukan Nyi Roro Kidul yang menciptakan. Ya. Nah. Bukan Jupiter, bukan matahari, bukan bulan. Allah yang menciptakan kamu. Makanya di dalam ayat, dalam para ulama menyatakan, ini sifat yang disebutkan dalam ayat, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu sifat pertama. Jadi kalau misalnya di alam ini kamu ada yang disembah, coba tanya, dia mencipta atau tidak? Kalau dia tidak mencipta, kenapa kamu sembah? Itu hakikatnya sederhana. Itu logika Al-Qur'an, logika yang tidak perlu tidak terlalu berat, sesuai dengan fitrah. Makanya mereka yang betul antum para thalabatul ilmi memahami Al-Qur'an itu sudah luar biasa. Apalagi nanti belajar usul, belajar mustalah. Nah, itu sudah jadi semakin mengerti, apalagi belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an, tafsir. Qala qultu tsumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladak makhafata an yat'ama mak, membunuh anak karena takut kebagi apa jatah makannya habis. Nah, bagi program-program sekarang ya, pembatasan kelahiran dengan tujuan ini haram. Dengan tujuan ini haram. Ya. Artinya apa? Membatasi kelahiran kenapa? Nanti sulit untuk ngasih makan. Allah tidak, berarti apa? Allah menciptakan makhluk manusia berarti sia-sia. Berarti sia-sia. Allah enggak tahu bahwa mereka dapat rezeki atau enggak. Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali sudah tahu rezeki mereka seberapa. Itu sudah Allah jatah. Bahkan sebelum manusia diciptakan, untuk rezeki mereka semua yang akan mereka telan dan mereka gunakan itu sudah lengkap. Sebelum manusia, manusia ini makhluk terakhir setelah Allah ciptakan langit, bumi dan semua isinya dengan semua istilahnya kita hukum alamnya. Sudah ada, dan itu tinggal buat manusia. Ini orang-orang yang mereka kemakan, ketelan dengan pemikiran Yahudi sampai berpikir, mikir seperti itu. Tidak ada. Tapi kalau tujuannya mungkin karena khawatir terlalu ini kurang baik mungkin dari segi mental atau jiwa ataupun yang lainnya misalnya, bukan karena ini, itu mungkin dipertimbangkan. Karena mungkin karena kesehatan faktor ibunya ya, atau anaknya sehingga dibatasi. Kadang-kadang mereka baru ada yang mungkin sampai disteril. Itu tergantung kondisi dan niat yang melakukannya. Daruratnya itu apa? Tapi kalau misalnya ini untuk tujuan ini membatasi kelahiran karena takut enggak ini makannya enggak bisa untuk memberi makan, itu salah. Itu su'udzon kepada Allah. Qala qultu tsumma ay qala antum zaniya bihalilati jarika. Selingkuh berzina dengan istri tetangga. Nah, ini bahaya. Tetangga itu punya hak besar. Punya hak yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai Rasulullah ini mengira Jibril menjadikan tetangga itu ahli waris. Karena sering dipesankan oleh Rasulullah. Nah, kita pun juga dalam bermasyarakat. Ada istilahnya pamannya dari kalangan antum juga. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ya, pagar mangkok itu lebih kuat, lebih ampuh daripada pagar tembok. Tembok bisa dijebol, tapi kalau mangkok, artinya apa? Kalau kita dengan tetangga akrab, saling berbagi seperti yang diingatkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Kalau kamu bikin marak, lauk yang kuahnya banyak, kuah yang berkuah, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya bagi dengan tetangga. Dahulukan yang paling dekat pintunya dengan kita. Punya? Juga mungkin di sini juga kalau misalnya berbelanja ikhwan sesuatu yang mungkin tidak berbagi dengan yang lain, sembunyikan supaya yang lainnya mungkin tidak merasa iba, dia nggak punya atau keluarga abinya nggak punya sesuatu, yang lain kok punya bisa kalau terlihat ya. Tapi kalau mau berbagi silakan, mungkin mereka melihat kita borong sesuatu panggil dibagi itu lebih. Baik, di sini ya, tiga dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar. Fa anzalallahu subhanahu tasdiqah. Allah turunkan pembenarannya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Siapa mereka? Ibadur Rahman. Mereka hamba-hamba Allah yang pengasih ini adalah orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah bersama Allah ilah yang lain. Tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa seorang muslim, jiwa seorang kafir dzimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Itu empat jiwa ini diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Illa bilhaq, kecuali dengan hak. Sayyibuz zani an-nafsu bin nafsi wa tarikun lidinihi wal mufariq lil jamaah, kecuali dengan alasannya ini tiga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Nah, wala yaznun ini sudah. Baik, qala wan nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara min kulli naw'in a'lahu liyutabiqa jawabuhu su'ala sa'il. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiap jenis itu yang paling beratnya, yang paling besarnya, paling tingginya, supaya jawaban beliau sesuai dengan pertanyaan si penanya. Fa innahu sa'alahu an a'dhamiz dzanbi. Karena Ibnu Mas'ud bertanya kepada beliau tentang dosa yang paling besar. Fa ajahu bahu bima tadammana dzikra a'dhami anwa'iha. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang mengandung penyebutan yang paling besar dari jenis-jenisnya. Tingkatnya terkait dengan hak Allah, wa ma huwa a'dhamu kulli naw', dan mana yang paling besar dari jenis itu. Wa'adhamu anwa'i syirk. Yang ini terkait dengan hak Allah yang paling besarnya adalah an yaj'alal 'abdu lillahi niddan. Terkait ini dengan hak Allah, hak utama, hak uluhiyah, ubudiyah, dibuat tandingan untuk Allah. Maka ini hati-hati dengan yang paling kecil sekalipun. Paling kecilnya apa? Riya, sum'ah, itu paling kecil. Dan itu yang paling berbahaya, yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, itu yang paling ditakutkan. Akhwafu ma akhafu alaikum min masihid dajjal. Syirkul khafi, syirik yang paling tersembunyi, syirkul asghar. Ya. Nah, ini itu yang paling kecilnya. Dan itu seperti digambarkan oleh Rasulullah. Seperti apa? Seperti langkah semut. Langkah semut di atas batu yang hitam. Ada yang sadar, bisa melihat. Seperti itu merayapnya riya. Seperti itu merayapnya sum'ah. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah, menimpa orang-orang terbaik. Apalagi kita. Dan para ulama kita pun juga menyebutkan. Riya itu uluf, ribuan warnanya. Berhasil mungkin di satu sisi tidak ingin pujian, tidak ingin dapatkan harta, tapi terjerumus dalam bentuk lain. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu, ya, di antaranya mereka yang betul-betul tahu kadar dirinya dan tahu siapa Allah. Qala wa adamu anwa'il qatl. Nah, jadi jenis yang pembunuhan yang paling jelek, paling berat adalah an yaqtula waladahu khasyata an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarabihi. Dia bunuh anaknya karena takut anaknya ikut serta makan dan minum dengan dia, mengurangi jatahnya. Nah, padahal pameonya dulu, nah, di masyarakat kita sudah masyhur dan betul, itu betul ya. Banyak anak, banyak rezeki. Mereka bawa rezekinya masing-masing. Nah. Baik. Qala wa a'dhamu anwa'iz zina an yuzniya bi halilati jarihi. Fa inna mafsadata zina tatada'afu bi tada'ufi ma intahakahu minal haqq. Nah. Selingkuh dengan istri tetangga. Karena kerusakannya ini, kerusakan ini berlipat ganda sesuai dengan apa? Hak yang dia langgar. Hak siapa? Hak tetangga. Banyak tingkatnya. Kalau dia misalnya bukan muslim. Harta bukan muslim. Hak tetangga sudah mendominan. Itu besar walaupun dia bukan muslim. Yang kedua, kalau dia muslim. Itu lebih besar lagi. Yang ketiga, kalau misalnya itu muslim, ada kekerabatan. Lebih besar lagi. Dosanya. Qala fazina bil mar'ati allati laha zawjun a'dhamu ithman wa 'uqubatan min allati la zawja laha. Nah, berzina dengan wanita yang sudah punya suami itu lebih besar dosanya dan hukumannya daripada yang belum punya, masih bujang. Id fihi intihaku hurmati zawj wa ifsadu firashihi. Itu karena itu di situ ada pelanggaran kehormatan suami dan merusak ranjangnya. Wa ta'liqu nasabi alaihi lam yakun minhu, mengaitkan nasab kepada dia padahal bukan dari dia. Ya, aku jadi anaknya padahal bukan. Wa ghairu dhalik, dan yang lain. Min anwa'i adahu, gangguan ataupun yakni kerusakan yang lain. Fa huwa adhamu ithman wa jurman min az-zina bi ghairi dhatil ba'l. Ini lebih besar daripada yang besar dosanya daripada zina dengan yang belum punya suami. Fa in kana zawjuha jaran lahu indafa ila dhalika su'ul jiwar. Nah, kalau ternyata suaminya dia adalah tetangga, bertetangga dengan dia, lebih itu berapa? Buruknya bertetangga dengan ya. Artinya perlakuan buruk kepada tetangga, padahal itu tanda-tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Nah. Wa adha jarahu bi a'la anwa'il adha, dan dia berarti menyakiti tetangganya dengan cara yang paling jelek. Wadalika a'zamul bawa'iq, dan itu adalah gangguan terbesar. Sementara waqad tsabata an-nabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, Rasulullah bersumpah. Wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah? Siapa yang enggak beriman? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Walaupun dia ngaji di dalam rumahnya, dia baca Quran, kok bisa tetangga? Ya mungkin tetangganya sedang zikir juga. Mungkin tetangganya sedang sakit, istirahat, butuh istirahat. Mungkin sedang sholat sunnah. Kita sengaja, wah, orang ngaji kok marah-marah. Ya ngaji-ngajilah sendiri di dalam. Nah, jangan tetangganya sampai terganggu. Main lebih-lebih masjid jangan sampai mengganggu. Baik, qala rahimahullahu taala. Wala ba'iqatun a'zam min az-zina bi imratil jar, dan tidak ada gangguan yang lebih besar daripada selingkuh dengan istri tetangga. Fazina bi mi'ati imra'atin la zaujalaha aisar 'indallah min az-zina bi imratil jar. Selingkuhnya ini berzina dengan 100 wanita yang tidak punya suami lebih mudah bagi Allah. Artinya lebih mudah walaupun dosanya besar, itu lebih ringan daripada dengan istri tetangga. Fa in kana jaru akhan lahu aw qariban min aqaribih. Kalau tetangganya saudaranya atau kerabatnya, indama ila dalika qati'atur rahm, tambah lagi dosanya memutus silaturahmi, dan ini dosanya besar juga. La yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, namam, yang memutus hubungan orang baik dengan yang lain. Qati'ur rahim. Fayatadha'aful ithmu lahu. Nah, semakin bertambah dosanya. Fa in kana al-jaru ghaiban min ta'ati ta'atillahi kas-salati wa talabil ilmi wal jihad, tadha'afal ithmu. Nah, ketika tetangganya ternyata berangkat yang ini tidak ada dalam rangka taat kepada Allah, jihad atau salat atau safar, ini haji misalnya, tambah besar dosanya. Talabul ilmi. Hatta inna zaniya bi imra'atil ghazi fi sabilillah yuqafu lahu yawmal qiyamah wa yuqalu lahu khudh min hasanatihi ma syi'ta. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat ini, sampai-sampai kata beliau, nah, orang yang berzina dengan istri seorang pejuang di jalan Allah, diberhentikan dia pada hari kiamat, disuruh berdiri dan dikatakan kepada, dihadapkan kepada korbannya, artinya ini yang punya istri ini, ya, dihadapkan kepada dia, kemudian disuruh ngambil kebaikan orang yang menzinai istrinya, ambil kebaikannya sebanyak kamu mau. Qala Nabi SAW, fama dhannukum, kira-kira disisakan enggak untuk orang ini? Ai ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukima fi an ya'khudha minha ma syaa. Apa kira-kira menurut kamu dia tinggalkan kebaikannya yang sudah diputuskan untuk dia ambil semau dia? Ala siddatil hajati ila hasanatin wahidah. Di mana kita sangat butuh satu kebaikan saja ketika itu. Satu biji, walaupun sebesar biji dzarrah, itu sangat dibutuhkan. Haitsu la yatrukul abu li ibnihi wasahib li sahibihi walas sadiqu li sadiqihi haqqan yajibu alaihi. Di mana tidak akan mungkin, tidak ada Allah, tidak ayah meninggalkan untuk anaknya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, hak yang wajib untuk dia penuhi. Nah, tidak bisa lagi selain apa? Dengan amalan. Fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu. Kalau misalnya wanita itu adalah mahram dia, indafa ila dhalika qati'atu rahimiha, berarti memutuskan silaturahmi dengan wanita tersebut. Fa in ittafaqa an yakuna zani mu'sanan kana al-ithmu a'zam. Apalagi ketika si zina yang melakukannya itu adalah orang yang sudah pernah menikah. Fa in kana syaikhan kana a'zam. Kalau dia sudah lanjut usia, lebih besar lagi ithman, dosanya. Wa huwa ahadu thalathati alladziina la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Salah satu dari tiga golongan, yang tiga orang yang tidak akan diajak oleh Allah bicara dan tidak Allah sucikan, dan baginya, bagi mereka adab yang pedih. Usyaimitun dzani. Orang yang sudah lanjut usianya jatuh dalam perbuatan zina. Semakin kecil sebetulnya dorongan untuk melakukan dosa tersebut, semakin besar hukumannya, dosanya. Yang kedua, orang yang miskin sombong. Miskin enggak punya apa-apa, enggak punya kedudukan. Enggak punya rupa yang bagus. Enggak punya ilmu, enggak punya kedudukan, tapi sombong. Kalau orang yang punya wajah ganteng, sombong bisa ya. Walaupun salah, punya ilmu, sombong, boleh. Enggak, tapi memang artinya wajar. Ada yang dia jadikan bahan untuk saya. Ada. Tapi orang enggak punya apa-apa, tapi sombong. Ini yang di, dosanya berat. Allah tidak melihat. Orang yang seperti yang ketiga itu disebutkan ada yang beberapa riwayat, dayus. Orang yang membiarkan maulanya, orang-orang yang di bawah kendalinya berbuat maksiat. Tidak dia tegur, tidak dia peringatkan, tidak dia nasihati, tidak dia marah, tidak dia benci. Dayus. Bahasa kasarnya, kermu. Ya, halusnya, mucikari. Itu bahasa kan dayus itu jelek. Walaupun dia bukan pekerjaannya untuk itu. Bapak, ustaz, kemudian apa namanya ya, suami, wali, anaknya bikin maksiat enggak mau sholat dibiarkan. Putrinya enggak berhijab dibiarkan. Di rumahnya dibiarkan ada musik nyanyian dibiarkan. Enggak dia tegur, enggak dia ingatkan. Bisa kena. Taib. Qala fa in iqtarana bidzalika an yakuna fi syahri haramin wa aw baladin haramin aw waqtin mu'addam indallaka wa qatis shalah wa qatil ijabah tata'afa al ithmu. Apalagi kalau misalnya dilakukan di waktu di bulan haram. Dosa kedzaliman itu berat. Kemudian di negeri yang haram, di kota suci, atau di waktu yang diagungkan di sisi Allah. Seperti waktu-waktu sholat, waktu-waktu ijabah, yang besar ini berlipat lagi dosanya. Wa ala hadza fa'tabir mafasidad dzunub wa tadha'ufa darajatiha fil itsmi wal 'uqubah wallahu musta'an. Atas dasar ini maka pertimbangkan kerusakan-kerusakan akibat dosa itu dan berlipat ganda darajatnya dalam hal itsm, dosa dan hukuman. Ini ketika apa ini? Kalau sudah ancaman di akhirat enggak berguna, enggak takut dengan akhirat. Enggak membuat dia jera. Disebutkan dalam Al-Qur'an, saya kan enggak. Nanti kan bisa tobat. Allah kan Maha Pengampun. Kalau sudah bisa seperti itu, ya, ingat hukuman-hukuman yang sifatnya syar'iyah ini. Di negeri kita merasa kita, karena mungkin orang yang nekat melakukan ini juga, karena negeri kita tidak menerapkan hukum Islam. Ya. Nah, tapi misalnya seperti itu, ingat. Sekarang alhamdulillah masyarakat kita pun punya perhatian seperti ini juga, itu dianggap sebagai pekatnya penyakit masyarakat. Nah, apalagi hukuman kita manusia itu lebih berat daripada hukuman Allah. Maling motor aja bisa dibakar hidup-hidup. Apa salah? Nah, ini dosa apa dia harus dibakar hidup-hidup? Nah. Baik. Nah, itu. Nah, kalau sudah yang seperti itu akhirat enggak mempan, wal syariat ya kebetulan. Nah, jangan ya kebetulan. Ya hukum gini. Awas kalau ketahuan digebukin. Minimal. Tapi itu jelek sekali. Main rendah, makanya para thalabatul ilmi kita betul-betul ingat ya. Kita cerita yang lalu itu bagaimana seorang santrinya dicintai oleh gurunya karena paham maksud gurunya. Tidak ada satupun tempat yang bisa kita sembunyi. Mau bikin apa? Sembunyi-sembunyi. Mau di mana sembunyi? Kalau betul enggak tobat, nah, dibongkar suatu ketika oleh Allah. Baik. Kita baca sedikit fasal berikutnya. As-sariqah sababu ifsadil amwal. Wa ja'ala subhanahu, ini dalam nusfah saya ini. Wa ja'ala subhanahu al-qat'a bi'iza'i ifsadil amwal. Fa inna as-sariqa la yumkin al-ihtirazu minhu. Allah jadikan hukuman potong tangan itu sepadan dengan upaya merusak harta. Karena seorang pencuri enggak mungkin bisa menjaganya dari itu. Nah, artinya enggak mungkin bisa dia apa namanya tercegah kecuali dengan dipotong tangannya. Udah putus tangannya gimana? Li'annahu ya'khudul amwala fi ikhtifa' wa yanqubud duar. Karena dia mengambil harta itu sembunyi-sembunyi dan sambil melubangi rumah, manjat dinding, nah, melubangi jendela, apalagi merusak kunci rumah orang, atau mungkin menggali, atau lewat genting. Ini bukan ngajarin ya, bukan pengalaman juga. Jadi ceritanya kan seperti itu. Kadang-kadang ya, kalau apa ya, ada yang mungkin pernah diceritakan yang konangan malingnya masuk dari Eternit dan ternyata penunggunya penghuni rumahnya sudah nunggu bawa pentungan ya. Waspada. Taib. Qala wa yatasawwaru min ghairil abwab, memanjat pagar tanpa masuk dari pintu. Fahuwa kasinnaur, seperti kucing, wal hayyas atau ular. Allati tadkhulu alayka min haitsu la ta'lam, yang masuk ke rumahmu tanpa kamu sadari. Falam tartafi mafsadatu sanaqati ila alqat, tapi kerusakan yang ditimbulkannya itu akibat pencurian itu tidak sampai harus dibunuh. Nah, makanya kok tega banget dia mencuri sampai dia harus mati. Ya. Dan juga pada waktu di zaman dahulu juga pernah ada kisahnya di zaman Umar ya. Karena orang ini mencuri pun terpaksa. Nah, terpaksa. Ya, akhirnya juga dilepas. Nah. Setelah apa ya, mungkin di dengan apa dimaafkan oleh ini korban atau mungkin ini. Nah. Taib. Walatan dafi'u bil jal, dan tidak bisa dicegah dihentikan dengan cambukan. Fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatuh, maka cara paling baik untuk menghentikan kerusakan itu ibanatul udwi alladhi yatasallatu bihi ala jinaya, memutus, melepas, menjauhkan anggota badan yang digunakannya untuk melakukan kejahatan itu. Apa? Tangan. Nah, dicambuk, tangannya masih utuh. Sehat, bisa manjat lagi. Nah, mungkin latihan bisa gesit dia. Nah. Atau dibunuh jelas tidak mungkin. Nah, kecuali kalau dia juga membunuh. Nah, ini kan tangan. Supaya dia betul-betul tercegah. Wajah alal jinayat. Dengan dipotong tangannya, dia akan memikir akhirnya berikutnya. Ini tinggal satu. Kalau mencuri lagi, habis. Nah, orang yang punya keinginan mencuri juga mikir. Ini kalau diterapkan hukum Islam, mencuri, ketangkep, potong tangan, gawat ini. Tapi jangan antum lihat setiap orang yang putus tangannya mencuri ya. Ada yang ikhwan kita yang dulu di Ambon jihad ya, yang putus tangannya kena bom. Qala wa ja'ala al-jilda bi'iza'i ifsadil uqul wa tamzikil a'rad bil qadhaf. Kemudian Allah jadikan jild, cambukan itu sepadan dengan upaya merusak akal. Nah, apa? Dengan cara apa? Mabuk. Nah, orang mabuk itu kan dia memasukkan dalam tubuhnya sesuatu yang membuat akalnya hilang, rusak. Nah, akhirnya berbuat. Nah, tahu orang mabuk itu zaman SMP, lihat orang mabuk teman SMP di selokan. Kenapa mabuk? Nah, hilang nggak atau apa anginnya? Atau kadang-kadang juga ya perilakunya nggak nalar orang misalnya atlet. sama-sama latihan. Ini kok orang sempoyongan, kayak enggak, ternyata mabuk. Nah, itu membuat akal itu hilang. Wa tamziqil a'rad, dan juga merusak kehormatan dengan tuduhan. Maka itu sepadan dia di dengan dia apa namanya diberlakukan padanya hukuman cambuk. Nah, dipotong lisannya enggak mungkin. Ya. Diputus tangannya karena bukan tangannya yang melakukan. Nah. Baik, maka dia dirobek kulitnya supaya dia tahu kadar kehormatan orang. Fadarat uqubatuhu subhanahu asy-syara'iyyah 'ala hadhil anwa' ats-tsalatsah. Maka hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang syar'i ini beredar pada tiga ini. Qatl, jilb, dan qata. Kama daratil kafarat 'ala tsalatsati anwa', sebagaimana halnya kafarah itu juga pada tiga jenis. Al-itq, membebaskan budak, wa huwa a'laha, itu yang paling tingginya. Karena dulu di zaman itu budak itu sesuatu yang berharga sekali, punya apalagi kalau punya banyak, menunjukkan statusnya kaya, berkedudukan tinggi, dan menunjukkan dia apa namanya orangnya juga ya, hebat lah. Nah, bukan walaupun dia bukan raja tapi punya budak banyak. Nah ini apalagi di saat itu orang kan pinginnya serba mudah, fasilitas segala macam, yang kerja ini kerja, dia tinggal ongkang-ongkang duduk kemudian mendapatkan apa yang dimaukannya. Nah, dia melayani ini itu. Nah, sehingga ketika itu dia harus membebaskan budak, kalau misalnya pun budaknya terbatas 10 atau itu berat ya, termasuk perkara yang berat. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, falaq tahamal aqabah, kenapa mereka tidak mencari jalan yang mendaki sesuatu yang sulit. Apa itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Ketika itu sesuatu yang berat, karena itu harta mahal yang harus dilepas. Nah, ini makanya dikatakan di sini itu a'lah. Wal it'am, kemudian memberi makan. Wasiyam, dan berpuasa. Baik, wallahu a'lam. Naktafi 'ala hadzal qadar insyaallah. Ini itu tiga tadi. Tiga hukuman yang syar'iyah yang Allah berlakukan, al-qatl, al-qata, wa jilb. Nah, itu masing-masing dosa yang dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, dan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah.